السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا جزيلا شكرا لكبر الله سبحانه وتعالى. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berusaha untuk menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita membaca dan mendalami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih Muslim, dan kita masih di dalam kitab Al-Iman. Akhir yang kita baca adalah bab berkenaan dengan bab doa, bab ikhtibar Nabi SAW. Bab fi qawli Nabi SAW, ana awalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsaru al-anbiya'i tab'an. Ini hadis ataupun bab yang baru. Bab ini terdapat bab yang menerangkan tentang kepengkuluan atau keketuaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat dalamnya hadis syafa'at, iaitu hadis syafa'at al-kubra, di mana Rasulullah SAW bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan diilhamkan dengan ujian yang belum pernah diberikan sebelum ini. Kemudian Rasulullah SAW meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulakan al-kitab, lalu dimulakan al-kitab. Dan bab yang berikutnya ialah bab fi qawli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana awalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i tab'an. Ya, maksudnya bab menerangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang pertama yang memberi syafaat fil jannah, dalam syurga, dan aku adalah nabi yang paling ramai pengikutnya, wa ana aktsarul anbiya'i tab'an. Jadi berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Qutaibah haddatsana Jarir 'anil Mukhtar bin al-Fudail bin Fulkul an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i tab'a. Yang maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku adalah manusia yang pertama yang memberi syafaat di dalam syurga, dan aku adalah nabi yang paling ramai pengikutnya. Kita baca dalam dua riwayat di dalam hadis di dalam bab ini, berkata Imam Muslim selepas itu, wa haddatsana Abu Suraid Muhammad ibn al-Ada qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Sufyan an Mukhtar ibn Fulkul an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ana aktsarul anbiya'i tab'an yawm al-qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u bab al-jannah. Ya, maksudnya dengan sanad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, aku adalah nabi yang paling ramai pengikutnya pada hari kiamat. Jadi yang ini dimulakan dengan ramai yang pengikut Rasulullah SAW. Adapun riwayat yang sebelum ini berkenaan dengan syafaat yang pertama untuk Rasulullah SAW, ana aktsarul anbiya'i tab'an yawm al-qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u bab al-jannah, dan aku adalah orang yang pertama yang mengetuk pintu syurga. Jadi kita dapati bahawa ada sedikit kelainan di dalam riwayat ini, dan dia seolah-olah mencerahkan riwayat sebelumnya. Apa maknanya aku adalah manusia pertama yang memberi syafaat di dalam syurga? Jadi seolah-olah sanad ataupun riwayat yang kedua ini berkata bahawa aku adalah yang pertama sekali mengetuk pintu syurga. Jadi pertama kali, orang yang pertama sekali mengetuk pintu syurga, seolah-olah mencerahkan makna memberi syafaat fil jannah, dalam syurga ataupun berkenaan dengan syurga. Itu maknanya apa? Mengetuk pintu syurga. Baik, berikut ada sanad berikutnya berkata Imam Muslim, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Husain bin Ali an Zaidah عن المختار بن قلفل قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء بما صدقته وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. Yang maknanya daripada Anas bin Malik juga telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemberi syafaat yang pertama di dalam syurga. Dan tidak ada seorang nabi pun yang dibenarkan sebagaimana yang aku dibenarkan. Dan ada daripada kalangan anbiya nabi yang tidak dibenarkan dari oleh umatnya walau seorang lelaki pun. Jadi hadis ini juga semakin mencerahkan riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi Nabi SAW berkata di dalam riwayat ini bahawa aku adalah pemberi syafaat yang pertama dalam syurga. Yang ini mujmal, yang ini umum. Dan telah diterangkan oleh hadis sebelum ini bahawa makna ini adalah dia mengetuk pintu syurga. Dan kemudian aku tidak ada seorang nabi pun yang lebih banyak yang ini dibenarkan sebagaimana yang aku telah dibenarkan. Maknanya umat Nabi SAW ramai, paling ramai kalau dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Dan makna apabila Nabi SAW berkata dia telah dibenarkan maknanya umat dia dah ramai. Kerana semua umat seorang nabi itu membenarkan nabi tersebut. Itu maknanya umat yakni subjek itu dibenarkan. Dan tidak ada seorang nabi pun daripada kalangan anbiya yang dibenarkan, dan ada daripada kalangan nabi yang tidak dibenarkan oleh umatnya melainkan illa rajulun wahid, melainkan seorang laki-laki saja. Silap tadi terjemahannya. Jadi mana wa in minal anbiya'i nabiyan ma yusaddiquhu min ummati la rajulun wahid, ada daripada kalangan nabi yang tidak membenarkannya melainkan seorang laki-laki. Jadi dia punya dakwah ada seorang saja yang terima, lain semua tak terima, tolak dakwahnya, tak percayakan dia, mendustakan kenabiannya melainkan seorang saja. Jadi itu yang paling sedikit, yang paling ramai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Rasulullah sallallahu. Dan kata Imam Muslim pada riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Amr an-Naqib wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Hashim ibn Qasim qala haddatsana Sulaiman ibn Mughirah an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. Dengan sanad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, آتي باب الجنة يوم القيامة, aku akan mendatangi pintu syurga pada hari kiamat. Fa'astafihu, dan aku akan meminta ia dibuka. Fayaqulul khazin, maka akan berkata pengawal syurga, man anta, siapa engkau? Fa'aqul Muhammad, aku akan menjawab Muhammad. Fayaqul, maka dia akan berkata, jika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana engkaulah ataupun engkaulah yang aku diperintahkan, ya ini untuk membuka pintu syurga aku tidak akan membukanya sebelum engkau. Jadi surga ni ada pintu. Pintu dia sekarang terbuka atau tertutup? Tertutup. Tak ada orang, dia belum dibuka lagi. Sampai sekarang dia belum buka lagi. Wali mana pun yang mati, belum lagi dia buka, belum boleh masuk. Jadi bila dia akan dibuka, dia akan dibuka bila ada orang minta untuk dibuka. Dan siapa yang akan minta dibuka pintu syurga ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia dibuka, dia akan ditanya, siapa engkau yang minta nak dibuka pintu syurga ni? Maka bila Rasulullah sallallahu menjawab Muhammad, maka pengawal itu pun berkata, engkaulah yang kami diperintahkan atau aku diperintahkan untuk membuka, untuk dibuka ya pintu syurga. Aku tidak akan membuka pintu syurga ini sebelum engkau. Jadi syurga nikmat untuk siapa? Untuk semua ahli syurga ya. Untuk semua ahli syurga. Untuk semua orang yang beriman ni, berjutaan orang enggaknya, tetapi ia tidak akan dibuka melainkan untuk satu orang. Yang ini permulaannya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain orang semua macam mana bagus, macam hebat pun, walaupun dia nabi pun, dia tak akan dapat masuk syurga. Walaupun dia kalau buka pintu tu ataupun minta dibuka pintu syurga tu, dia tak akan dibenarkan. Pintu syurga tak akan dibukakan untuk beliau. Tetapi kalau Rasulullah sallallahu minta nanti pada hari kiamat, baru dia akan dibuka. Bila Rasulullah sallallahu masuk dalam tu, tentulah dia layankan masuk, kerana tak akan dibuka, kemudian tak akan, maknanya dibenarkan masuk sebelum engkau. Selepas itu barulah orang lain boleh masuk syurga. Jadi kita dapati bahawa riwayat-riwayat ini saling terang menerangkan. Dan untuk riwayat yang ketiga tu, yang berkenaan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling ramai yang membenarkannya, tidak ada seorang, ada seorang nabi yang hanya dibenarkan oleh umatnya dari seorang lelaki saja. Jadi umat dekat sini bukan maknanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah umat yang beriman padanya saja. Bukan eh. Tapi itu adalah umat yang khusus. Itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nombor satu tadi. Iaitu umat yang beriman dengan risalah Rasulullah SAW, dengan Islam. Tetapi di sana ada lagi satu umat yang juga umat Nabi SAW, tetapi mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Dan mereka digelar, dinamakan umat ad'a, umat da'wah. Jadi umat yang ditujukan kepadanya da'wah, yakni umat yang didakwahi, yang diseru kepadanya dakwah, diseru kepadanya Islam. Tetapi mereka terima ke tidak? Sama ada tak terima atau belum terima. Jadi yang itu adalah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada risalah. Mereka itu termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca dalam riwayat-riwayat berkenaan dengan umat-umat Yahudi Nasrani, ya betul, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukannya maknanya kita ni satu umat eh? Ha, kita ni satu geng lah kira, satu dan sebagainya, sama je, tak ada perbezaan. Kita kena faham maksudnya eh? Maksudnya adalah mereka adalah umat dakwah, umat yang disampaikan kepadanya dakwah siapa? Dakwah Muhammad SAW. Adapun sebelum Nabi SAW, Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Adam ke apa, mereka-mereka ni Nabi, mereka ini tidak disampaikan kepada umatnya dakwah Muhammad SAW. Disampaikan kepada mereka dakwah Nabi-Nabi mereka. Adapun Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW yang datang pada zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, mereka-mereka ini diberikan kepada mereka dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukan dakwah Nabi Isa lagi apa sebenarnya. Mereka semua dah otomatik termasuk dalam umat Muhammad SAW daripada sudut mereka mesti terima dakwah Islam. Itu maknanya umat. Adapun yang beriman kepada Rasulullah SAW, mereka adalah umat yang khusus, umat yang pertama, yang ini nombor satu kita katakan, iaitu umat istijabah. umat istijazah, raih umat yang telah menerima dakwah. Sebab mereka ini dinisbahkan kepada nabinya, nabinya adalah da'i, pendakwah. Jadi antara yang, jadi kita namakan umat tersebut balik kepada nabinya, nabinya pendakwah, jadi yang terima ataupun yang tak terima, tapi semuanya termasuk umat. Eh, ini kita kena betulkan ataupun kita kena terangkan, kerana nanti di sana ada yang main kata-kata, eh, ada hadis yang kita pernah baca sebelum ini. Tidak ada seorang tidak ada seorang pun daripada umat ini, Yahudi ataupun Nasrani, yang telah mendengar tentang aku kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia akan jadi penghuni api neraka. Kan ada? Kita dah baca dahulu. Jadi yang ini umatku, Yahudi ataupun Nasrani. Oh, jadi Yahudi ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat kita. Nasrani ni pun umat kita lah. Kita satulah. Jadi kita kena berzuhud dengan diorang juga. Dan ini semuanya hilang. Kemudian mereka mungkin berhujah dengan piagam Madinah. Piagam Madinah tahu, perjanjian Madinah, iaitu Nabi SAW apabila hijrah ke Madinah dan orang Islam semua diperintahkan hijrah ke Madinah, mereka telah menguasai Madinah. Kenapa mereka kuasai Madinah? Sebab penduduk Madinah, orang Arabnya, semua masuk Islam. Tak ada satu rumah pun melainkan semuanya masuk Islam. Dan mereka ni masuk Islam dalam dua keadaan, satu benar-benar Islam zahir dan batin. Dua pun cakap asyhadu la ilaha illallah, solat apa semuanya dalam hati pun memang saksi bahawa asyhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi itu zahir batin, itu iman, orang yang beriman, sahabat-sahabat. Kemudian ada lagi satu jenis yang masuk Islam, yang beriman daripada kalangan sahabat orang Madinah ni, tetapi mereka hanya pada zahirnya, solat pun solat, puasa pun puasa, tetapi dalam hatinya kufur. Tunggu saja kemusnahan Nabi SAW dan kemusnahan umat Islam. Jadi yang ini orang-orang munafik. Tapi tak ada orang Arab yang berani kata aku tak nak beriman, aku nak duduk ke Madinah. Tak ada. Tak ada, ada tak ada? Tak ada. Kemudian yang tinggal adalah orang-orang bukan Arab, iaitu orang-orang Yahudi. Ada juga yang masuk Islam, ada yang tak masuk Islam. Jadi orang-orang Yahudi ni, yang tak masuk Islam ni, ada buat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Jadi apabila penduduk asal Madinah tu, orang Arab tu, masuk Islam, otomatik ketuanya adalah Nabi SAW. Adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak jadikan ketua orang Arab tu jadi amir, tak jadi raja? Kenapa Nabi SAW jadi raja? Apa hebatnya Nabi SAW? Dia kan cuma tahu wahyu je, dia cuma tahu Quran, tahu hadis saja, tahu macam mana nak salat, tahu macam mana nak puasa, zakat, haji. Kenapa Nabi tak akan boleh jadi raja, ketua dan apa ni, di negeri Madinah? Bukan misalnya orang Arab yang teror-teror lain kat Madinah tu, ada orang teror atau ni Arab yang hebat-hebat, taat dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa wilayah ni, imarah ni, kepimpinan ni adalah untuk siapa? Adalah untuk imam, untuk adalah imarah kenabian, nubuwah. Jadi agama ini cocok untuk akhirat dan juga untuk dunia. Jadi Islam ni adalah Islam, agama yang menyeliputi urusan akhirat, agama dan juga urusan dunia. Dia tak boleh dipisahkan, tak boleh disekularisekan, tak boleh disekularkan. Agama orang lain jaga, orang lain imam. Kat masjid, imam-imam tiada. Kitab luar, imam lain pakai. Tak ada, eh. Zaman Nabi SAW, dialah yang dijadikan tekur. Dan orang Yahudi tak ada komen pun, tak ada argumen apa-apa pun, semua terima Nabi SAW jadi jadi tekur. Kemudian bila Nabi SAW jadi tekur, nak kena buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini. Apa perjanjiannya? Antaranya kat situ ditulis dalam bahasa Arab, yakni ahli Madinah ni ummatun wahidah, umat yang tak satu. Nah, ini memang lafaz dia kat dalam hadis pun macam tu. Orang Madinah ni perjanjiannya adalah umat yang yang satu. Jadi dia kena lahum wa alaihim ma alaihim. Maknanya mereka dapat apa yang orang beriman dapat, hak-haknya. dan atas mereka hukuman ke apa ke undang-undang semua, apa yang orang beriman harus jauhkan, orang-orang Yahudi ni pun harus jauhkan. Sebenarnya ada lagi panjang benda dia punya perjanjiannya. Banyak kebelasan dia punya perjanjian, detail perjanjian ni. Maksud dekat situ adalah inna ummatun wahidah, kami adalah umat yang satu. Tapi dekat sini bukan maksudnya kita umat yang satu, kita tak beza-bezakan agama. Bahawa orang beriman lebih bagus, lebih baik daripada orang yang bukan beriman, bukan maksudnya macam itu. Kita umat ni ada maknanya apa? Kita satu komuniti. Daripada sudut kita duduk dekat negeri, jadi kita boleh duduk sama-sama, tak apa. Tapi yang menghukum kita semuanya bukan suka-suka kita. Bukan kita boleh voting, kita nak undang-undang ni untuk apa ni, masalah jenayah. Hukum ni untuk masalah jual beli, hukum ni untuk masalah kritik dan sebagainya. Kita tak boleh undi-undi. Kita semua kena pergi mana? Kena pakai agama. Jadi Islam itu yang dijadikan apa ni, asas dasar pimpinan untuk ahli Madinah, orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Jadi macam ni, kalau orang Islam tak boleh minum arak, orang Yahudi, Nasrani, kalau dalam agama mereka pun tak boleh minum arak, boleh tak orang minum arak? Tentu saya tak boleh lah. Tapi kalau orang Islam memang tak boleh minum arak, orang Yahudi, Nasrani dalam agamanya boleh, kita katakan pakat agamanya kata dia boleh minum arak, boleh tak orang minum arak? Jawabnya tak boleh. Tak boleh minum arak. Kalau di luar-luar ni semua tak boleh. Tapi mereka kalau minum sendiri-sendiri boleh. Sebab apa? Kat luar tu dia kena pakai hukum Islam. Jadi aurat, orang Islam, wanita semuanya kena tutup aurat kat luar kan? Kat dalam kena tutup aurat, tak payahlah kan? Mengenangkan ada yang bukan mahram kat dalam rumah ni, kat luar dia tak payah, dia kena tutup aurat. Itu hukum Islam. Dia tengok agama lain, taruhkan mereka tak ada undang-undang, tak ada hukum berkenaan dengan aurat untuk wanita mereka. Jadi kita nak pakai apa? Boleh lah. Kalau orang boleh, kita tak boleh. Jawabnya ikut Islam. Ikut Islam. Jadi macam itu kita punya cara hubungan antara orang Islam dan orang bukan Islam di dalam sebuah negeri Islam. Jadi misalnya curi potong tangan pun, dalam agama kita bukan potong tangan, kita tak payah potong tangan misalnya, kita bayar saman saja. Jadi kita nak ikut orang yang hukum kan? Tak ada. Kita ikut hukum Islam dan begitu. Jadi tak ada istilah maknanya jangan takut wahai orang bukan Islam, hukum Islam ni hanya untuk orang Islam. Ada macam itu. Kamu nak kasino ke, kamu nak apa, jangan takut. Kalau kita jadi pemerintah Islam, kita parti Islam ke apa semuanya, hukum Islam hanya untuk orang Islam. Bohong. Mana ada hukum Islam untuk orang Islam? Tak ada. Hukum Islam untuk Islam semua yang di bawah pemerintahan Islam. Ya, jadi tak boleh lah dia jalan buka aurat semuanya. Tapi kalau Islam, saya Kristian. Kalau mereka janji besok diorang dilantik jadi negeri Islam, kalau mereka turun diorang buka aurat, mereka dah bohong, jatuh imej Islam. Kemudian kalau dia sedar dia silap, sebenarnya dia bohong dulu, lepas tu dia nak apa ni? Ataupun misalnya kata dia kata apa ni, dilepaskan. Dia telah bersalahan dengan hukum itu, mana boleh macam tu? Jadi demikianlah kita katakan hubungan Islam dengan bukan Islam. Umat yang satu, maksudnya kita dalam satu negeri, iaitu kita satu umat, orang luar daripada negeri kita umat lain. Itu konsepnya. Maknanya kalau mereka nak apa-apa kan orang-orang Madinah, kita ambil contoh Madinah lah, kita ni mesti bersatu, kita kena lawan dengan mereka. Kita kena bersatu lawan mereka. Pasal ni dah macam negeri, dia dah memang negeri kita. Itu konsepnya. Walaupun awak bukan orang Islam, tak. Pasal dia ada hak, kita dah kasi awak hak, awak kenalah pertahankan negeri ini. Kalau kita perang dengan tempat lain dan sebagainya, awak tak boleh bersatu dengan orang perang dengan kita. Ataupun kita ada kawan, kita ada ally tengah perang dengan kaum lain, kabilah lain, awak tak boleh kawan dengan kabilah itu. Untuk walaupun awak tak direct, indirect pun tak boleh. Itu maksudnya. Jadi kita umat yang satu, kalau tidak siang Kalau tidak, kita telah khianat. Jadi demikianlah. Kalau kita lihat konsep ni, kemudian kita tengok zaman. Kalau kita negeri Singapura, lepas tu kita ada masalah dengan tempat lain, kita pula join yang sana lawan, walaupun ataupun indirect dan sebagainya. Tak lawan direct dengan Singapura, atau Singapura ada kawan dengan apa, kita indirect ni, itu semua dah menyalahi apa, seolah-olah piagam. Sebab tu, itu dah satu kesalahan ataupun satu khianat dengan negara tu. Jadi orang Madinah, orang Yahudi semuanya, dia boleh berdoa apa semua, dia dapat apa yang orang Islam dapat dan sebagainya. Aman damai, tak akan dikacau dan seterusnya, okay. Tetapi dia ada hak-hak ataupun kewajipan-kewajipan yang harus dia tunaikan, dan Islam akan tunaikan. Jadi umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling ramai. Itu adalah kelebihan untuk Rasulullah SAW. Walaupun dia adalah Nabi yang terakhir yang diutuskan, tetapi dia lah yang paling banyak pengikutnya. Jadi bukan maknanya yang akhir tu yang paling tak bagus, tak semestinya. Jadi ini mengajar kita bahawa kualiti sesuatu itu bukan kepada awal ataupun akhirnya dan sebagainya sahaja, tapi balik kepada keberkahannya. Baik. Assalamualaikum. Yang dalam Madinah ada beberapa belas poin, mana cari dia punya detail poin-poin dalam kitab-kitab sirah ada, kitab-kitab sejarah ada makanya ambil daripada hadis, daripada hadis juga. Kalau kita nak ambil daripada misalnya kitab sirah Ibn Hisham, kitab sirah ada. Jadi dari daripada hadis ini kita dapati bahawa makna syafaat, yakni syafaat yang khas untuk Rasulullah SAW, ada lagi satu selain daripada memulakan Al-Kitab, iaitu Nabi SAW mensyafaatkan, yakni mendoakan untuk supaya pintu syurga itu dibuka dan boleh dimasuk oleh penghuni syurga. Syafaat yang khusus untuk Rasulullah SAW, dan syafaat lain yang khusus untuk Rasulullah SAW adalah syafaat beliau untuk kakinya Abu Talib, untuk diringankan azabnya di dalam neraka, bukan untuk dikeluarkan dari neraka masuk syurga. Jadi kalau ada ajaran-ajaran siapa ikut aku garanti masuk syurga, maksudnya kalau dia masuk neraka pun akan kasi dia syafaat masuk syurga, kita tahulah ini adalah ajaran yang sesat. Sebab Rasulullah SAW untuk ahli neraka dia tak boleh keluarkan dari neraka. Paling banyak dia boleh buat adalah kurangkan azab dalam neraka. Dan seringan-ringan azab api neraka ni ataupun ahli neraka ni adalah azabnya Abu Talib. Dan azab beliau adalah pakai selipar daripada api neraka yang panas dan memasak otak-otak. Itu yang paling ringan azab tu. Kalau Nabi taklah tak berikan syafaat, tak tahu macam mana dia kena. Jadi kalau ada orang mendakwa ataupun atau kalau ada orang yang mendakwa bahawa syekh dia ataupun wali itu dan sebagainya boleh beri syafaat dan sebagainya, kita boleh minta syafaat kepada dia, maknanya keluarkan dia daripada neraka ke syurga, kita jawab itu tidak mungkin kalau dia memang ahli neraka. Dan syurga seperti neraka juga, dia mempunyai pegawai. Al-Qadir ni pengawal dia, dia adalah yang menjaga syurga. Baik, kita pergi kepada hadis berikutnya ataupun bab berikutnya. Bab ittiba'i Nabi SAW da'wat syafa'ati li ummatihi, yang artinya bab Nabi SAW menyembunyikan ataupun menyimpan dakwah syafaat untuk umatnya. Hanya akan disebutkan di dalam bab ini bahawa Nabi SAW ada menyimpan sebuah doa untuk memberi syafaat kepada umatnya. Umatnya. Baik, berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsani Yunus ibn Abi al-A'la qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Malik ibn Anas an ibn Shihab عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريدُ أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, untuk setiap nabi itu sebuah doa yang dia berdoa dengannya. Dan aku ingin, aku menghendaki untuk menyimpan doaku untuk memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Jadi maknanya adalah Nabi SAW ada sebuah doa yang dia simpan. Tapi doa ni bukan dia seorang dia buat. Semua Nabi-Nabi ada sebuah doa. Buah doa je ke? Semua hidupnya dia cuma boleh satu doa je. Satu wish je. Ini doa yang special. Doa banyak. Doa banyak. Semua orang boleh doa. Bukan Nabi je boleh doa. Okay. Tetapi doa-doa semuanya, termasuk doa para anbiya ini, semuanya ada apa? Ada syarat. Ya, ini sama ada dia diterima ataupun tak diterima oleh Allah SWT. Semua doa ni boleh diterima, boleh tak diterima oleh Allah SWT. Dan Allah SWT bila dia terima, dia terima lah. Mengikut kehendaknya, takdirnya. Dan kalau Allah SWT tak kehendaki, dia tak terima. Mengikut kebijaksanaan Allah SWT. Jadi semua Nabi-Nabi ni berdoa. Berdoa. Tetapi doa-doa yang lain semuanya, Nabi-Nabi ni masih ada takut lagi tidak diterima doa. Nabi-Nabi pun doa, dia takut tak diterima. Mereka yakin dalam doanya, cuba dan sebagainya, tapi masih lagi ada elemen apa tu? Takut tak diterima. Sebab tak boleh yakin 100%. Melainkan satu doa, daripada banyak-banyak doa yang mereka doa tu, hanya satu doa saja yang mereka telah dijanjikan oleh Allah SWT akan diperkenankan. Dalam banyaknya doa, wahai Nabi-Nabi, ada satu doa, kau bila doa akan diperkenankan. Jadi kalau dia doa dengan ni, dia yakin akan diterima oleh Allah SWT. Kenapa boleh yakin? Adakah dia tahu yang lain? Jawabnya tidak, tetapi dia telah diberitahu yang lain, ya, akan diterima. Ini untuk semua Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita dapat tu doa yang apa yang dijanjikan akan diterima, apakah permintaan kita? Itu dia. Awak ada satu wish. Jangan nak beli kereta wish lah, sudah. Satu doa Allah janji mesti akan dikenangkan pasal kau Nabi. Kau kekasih aku akan untuk kenangkan. Apakah doa? Jadi mungkin Nabi-Nabi lain, Allahu a'lam, mereka terus doa kat dalam kehidupan mereka lagi, waktu dakwah mereka lagi. Tapi Nabi SAW, dia tak akan doa waktu dia di dalam dunia ni. Walau macam mana dia diperlukan pun, dia tak akan doa dengan doa yang special. Tak mana yang Nabi SAW tak doa terus. Dia doa, tapi doa yang lain. Yang lain, yang khusus dia tak pakai. Dia simpan sampai dia wafat, sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. Dan doa tu yang akan diminta dengan doa tu, permintaannya adalah syafaat untuk umat. Syafaat untuk umat. Dia tak ada minta supaya apa, masukkan aku ke mana ke, setiap hari dapat tengok Allah SWT ke, ataupun jadikanlah ibu bapa ku ke, supaya jadikan orang Islam ke misalnya, masuk surga sama-sama dengan aku ke. Tak ada. Dia tak minta tu semuanya. Dia minta untuk semua umat. Itu kasih sayangnya Rasulullah SAW. Dia anggap umatnya ni macam anak-anak. Jadi kalau macam bapak orang nak meninggal, yang dia paling fikirkan sekali adalah anak-anak. Dia nak kebaikan untuk anak-anaknya selepas. Kalau dia boleh ada satu doa, mesti dia doa untuk anak-anaknya. Jadi itulah Nabi SAW, dia tidak berdoa dengan doa yang telah diyakin. Sayangnya Allah berikan dia keyakinan akan diperkenankan di dunia ini. Tetapi Nabi SAW telah menyimpan doa ini sampai pada hari kiamat, yaitu untuk memberi syafaat kepada umatnya. Syafaat apa ni? Syafaat apa? Syafaat bukan syafaat kubra. Syafaat kubra telah dijanjikan akan diberikan dalam Quran, dan dia cakap lah maka Mahmud nilai ni syafaat untuk mengeluarkan umatnya yang Islam daripada neraka ke dalam surga dan masukkan ke dalam surga. Dan ini syafaat khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca riwayat selepasnya sampai habis, kemudian kita akan cuba baca syarah dari Imam Muslim. Kata Imam Muslim dalam riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Abd ibn Humayd qala Zuhair haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana ibn Abi bin Shihab an 'ammihi qala akhbarani Abu Salamah ibn Abd Rahman أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Rasulullah SAW telah bersabda, tiap Nabi mempunyai sebuah doa dan aku telah kehendaki dengan izin Allah untuk menyimpannya, untuk menyimpan doa aku ini menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Ya, maknanya super dengan yang sebelum. Atasnya ada sikit perbezaan. Riwayat berikutnya berkata Imam Muslim rahimallahu taala, haddatsani Zuhair bin Harb wa Abd bin Humayd qala Zuhair haddatsana Ibnu Ibrahim qala haddatsana Ibnu Akhi Ibnu Shihab an ammihi qala haddatsani Amr bin Abi Sufyan ابن حسين ابن أسيد ابن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang maknanya dengan sanad lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, tetapi maknanya sama. Riwayat berikutnya, wa haddatsani Harmala ibn Yahya qala akhbarana Ibn Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب بن الأخبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Kali ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Ka'ab Al-Akhbar. Ka'ab Al-Akhbar ni seorang sahabat, jadi nama kata Al-Akhbar sebab dia termasuk daripada pendeta Yahudi, asalnya dia pendeta Yahudi yang masuk Islam. Sebab itu kalau datang riwayat daripada Ka'ab Al-Akhbar, Ka'ab Al-Akhbar ni dalam tafsir kena hati-hati ya, tak semuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak cakap daripada Rasulullah sallallahu, kalau dia kata daripada Rasulullah sallallahu ataupun bila bersabda Rasulullah sallallahu, kita jangan kutip mesti daripada Rasulullah sallallahu. Tapi kalau dia tak cakap daripada Rasulullah sallallahu, tetapi dia cakap pasal benda-benda yang baik, kisah-kisah yang dahulu tentang kisah Bani Israel, nabinya ke dan sebagainya, yang itu kita tak boleh terima bulat-bulat walaupun dia sahabat yang cakap. Kenapa? Sebab dia adalah pendeta Yahudi, kemungkinannya dia telah mendengar cerita ini daripada orang-orang Yahudi lain atau dia baca dekat buku-buku orang-orang Yahudi. Jadi sebab tu kena hati-hati kalau daripada Ka'ab Al-Ahbar. Tapi dia seorang sahabat yang kuatir. Daripada sudut dia adalah seorang yang dipercayai, itu sudah tentu sekali sebagai sahabat-sahabat yang lain. Baik, jadi Abu Hurairah telah berkata kepada Ka'ab Al-Akhbar. Ini Abu Hurairah berkata kepada Ka'ab Al-Akhbar, ia tak ada masalah. Bahawa sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semua nabi, setiap nabi ada sebuah doa yang dia berdoa dengannya, dan aku kehendaki insya-Allah untuk menyimpan doa aku ini menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Faqala Ka'ab li Abi Hurairah, maka berkata Ka'ab kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, benar kau telah dengar ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat tanya Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, na'am. Dia berkata, ya. Jadi ini menunjukkan kekuatan hadis ini, bahawa Nabi SAW ada sebuah doa yang khas yang tak akan ditolak, dan doanya adalah syafaat untuk umat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk menjadi umat Rasulullah SAW dan mendapat syafaat Nabi SAW. Nabi SAW belum minta lagi ya, doa tu Nabi SAW belum minta lagi. Hari kiamat baru Nabi SAW minta. Dan berkata Imam Muslim lagi, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Abu Quraib wa lafzu li Abi Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fa hiya na'ilatun insya'allahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah SAW, setiap Nabi mempunyai doa yang mustajabah. Jadi ini tafsiran kepada riwayat yang sebelum ini, bahawa doa ni doa apa? Doa yang mustajab. Doa-doa lain mustajab juga, tapi tak macam doa yang ini. Dia 100% mesti akan diterima oleh Allah SWT. Yang lain adalah 1-2% lagi mungkin tak diterima. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka tiap Nabi menyegerakan doa mereka. Doa yang mana satu? Doa mustajab tu mereka dah pakai. Dah pakai. Bila? Ketika mereka masih hidup lagi. Apa doanya tak disebutkan, tapi mereka dah pakai. Wa in ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Dan aku, sesungguhnya aku telah menyimpan doa aku ini untuk menjadi syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Ini doa, doa itu adalah minta syafaat untuk umatku. Fa'iyana ilatun, dan maka sesungguhnya dia akan berhasil. Na'ilah maknanya akan berhasil. Yang ini syafaat itu akan diterima oleh semua umat dengan izin Allah. Tapi dengan izin Allah, bukan baca doa tu, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu adalah sebab, syafaat adalah sebab, yang berikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah mengendaki manusia. Kemudian untuk siapa? Man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Untuk siapa yang mati daripada umatku dengan tidak mensyirikkan Allah dengan sesiapa pun. Yakni tidak buat syirik. Syirik ada beberapa macam. Dua macam. Syirik akbar, syirik asghar. Maknanya tak ada syirik akbar, memang tak ada lah. Syirik asghar pun tak ada. Billahi syai'an, syai'an dengan sesuatu pun, sikit pun tak boleh ada, ada syirik. Orang yang macam gini adalah ahli tauhid. Orang yang macam gini lah yang akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Mesti akan dikeluarkan daripada neraka, kalau dia dimasukkan neraka. Ataupun dia tak jadi masuk neraka daripada mula-mula lagi, sebab dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua macam orang yang dapat syafaat Rasulullah SAW. Satu, yang dah masuklah kemudian dikeluarkan dengan syafaat Rasulullah SAW. Lagi satu, belum sempat masuk lagi tapi patutnya masuk, tetapi telah dikeluarkan ataupun tidak dimasukkan ke dalam neraka disebabkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua, dalam semua keadaan, orang-orang tersebut yang dapat syafaat itu bukan orang yang mencirikan Allah SWT. Jadi itu yang paling besar sekali kat dalam dunia ni. Dan juga dalam hari kiamat ni adalah masalah syirik, masalah tauhid dan masalah syirik, masalah yang paling-paling besar untuk kehidupan setiap orang. Jadi itulah yang kita wajib dakwahkan, kita wajib terangkan kepada semua orang masalah tauhid dan masalah syirik yang melawannya, yang berlawanan dengan tauhid itu syirik. Kadang orang tak suka apa ni asyik tauhid syirik, tauhid syirik. Itu dulu-dulunya zaman jahiliah ni orang sembah patung. Mana ada orang sembah patung lagi? Jadi dia faham apa? Syirik tu adalah sembah patung berhala. Kalau dia tak sembah patung berhala, apa pun dia buat, dia tak akan apa? Dia tak akan jadi orang syirik. Jadi tak tahu bahawa ada lagi macam-macam jenis syirik. Pakai tangkal-tangkal, kali-kali, pawang-pawang, tutup-tutup tu apa? Sekarang dah keluar drama-drama tutup pula. Itu semua syirik. Kalau dia dah pakai jin-jin syaitan-syaitan untuk sihir-sihir Harry Potter semua, ya, syirik lagi. Nak suara sedap kan? Ada baca-baca tertentu, walaupun last-last dia la ilaha illallah, lepas dia ada salat hajat ke apa semuanya berapa kali, itu semuanya syirik. Kalau nak suara sedap, sebab Allah SWT tak jadikan suara sedap dengan dengan baca-baca, dengan minum air ke apa. Nak suara sedap macam mana? Tak tahu. Latihkan ke apa ke semua ni. Walaupun untuk baca Quran menang tilawah, menang apa, majlis tilawah, walaupun niat dia bagus. Jadi masalah ni banyak sebenarnya. Dekat negeri kita, dekat negeri Indonesia ni banyak. Kemudian di apa tu, di gembar apa ni, di war-warkan, dibesar-besarkan ni kehidupan apa? Kehidupan glamour ni kan. Ni pun datang daripada negeri diri, iaitu yang memuja-muja, tapi dah bukan patung lagi lah. Tapi orang-orang yang hidup, idol dan sebagainya. Jadi lain-lain negeri sedunia ni pun telah mengikutnya. Jadi kemudian orang pun nak jadi macam tu, nak cuba nanti sampai kat kampung-kampung. Sampai kat kampung-kampung, orang patut sampai kat kampung tu kalau nak kempen pasal parti ke apa, kempen lah pasal parti. Tapi kat sana sekarang ni, di negara jiran mereka dah buat karaoke lah. Dia orang kampung, makcik, kakak, makcik, abang dan sebagainya, semua pergi ke hadapan sebentar, semua test sampai ada peraduan dia apa semuanya. Seolah-olah nak ada kampung yang idol. Dah sampai kat sana. Itu penyakit besar ni, karaoke-karaoke ni semua. Sebab orang semua rasanya dia boleh tau. Mula-mula malu apa semua, malu dia dah tak ada. Asal dia semua malu kan, kalau nak ni pun kat bilik air lah, kalau kita tengok lah kat rumah dia ke apa semuanya. Itu asal dia kita malu. Tapi kita pecahkan sifat malu tu, kita pergi kat depan, kita anu semuanya, jadilah kita tontonan. Sebenarnya niat dia dah dapat, nak dapat glamour dan sebagainya. Okey, itu kalau yang dapat dengan cara dia usaha dan sebagainya, satu hal. Satu yang kita takut adalah cara-cara zaman sekarang yang mudah tetapi yang salah, iaitu dengan baca-bacaannya, dengan bumbu-bumbu, dengan jin dan sebagainya. Jadi boleh nampak cantik, boleh nampak kuat, apa tu boleh jadi kuat, boleh suara bagus dan sebagainya, boleh laku, boleh berhasil dan sebagainya. Tetapi itu semuanya menggunakan sihir, hukumnya sama. Yang macam ini kalau dia mati, boleh dapat syafaat tak? Syafaat yang dalam doa Nabi SAW yang special tak? Jawabnya tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab kamu mati bukan dalam keadaan tauhid. Kamu mati syirikkan Allah Subhanahu Wataala. Selain daripada itu, semua akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi macam mana nak dapat syafaat Rasulullah SAW? Minta syafaat, minta syafaat, minta syafaat. Begitu je kan? Macam mana nak dapat syafaat? Jangan tinggalkan syirik. Belajar tentang syirik. Syirik besar, syirik kecil, semua jenis syirik. Belajar, jauhkan diri daripadanya. Dan doa, sama-sama doa supaya mati dalam keadaan tauhid dan dapat syafaat Rasulullah SAW. Kalau tidak, kita macam orang sakit. Orang sakit cuma doa, doa, doa, doa, tapi tak pernah pergi doktor. Tak pernah pergi doktor, tak pernah cari ubat, tak pernah makan ubat. Ubatnya ada kat pharmacy tapi dia tak pernah makan. Cik doa je, kasihlah aku ubat, kasihlah aku ubat, kasihlah aku ubat. Teringat pasal ubat dan sakit ni, teringat masalah yang baru-baru ni tentang orang, macam mana nak tahu orang ni dah mati ke belum mati. Ya, dia keluar sedikit. Jadi sebelum kita cakap macam nak tahu dah mati ke belum mati ni, kita kena cakap sebelumnya belum mati dia hidup kan. Macam nak tahu nanti hidup ke tak hidup? Nadi. Nadi, tengok nadi. Baik, sebelum dia jadi orang kat luar, kalau dia kat dalam perut, dia dah hidup ke belum? Dah hidup ke belum? 4 bulan baru dia hidup. Sebelum 4 bulan dia mati. Dia macam mana dia boleh jadi 4 bulan? Dia boleh jadi besar? Tak ada. Sebelum dia jadi 4 bulan, awak kata dia, dia mati. Macam mana dia boleh jadi 4 bulan? Dia tak ada kosong bulan ya? 1 bulan, 2 bulan, baru 4 bulan kan? Bukankah apabila bersatunya, bercampurnya air lelaki-lelaki dan air perempuan, dia dah hidup? Hidup kan? Hidup ke tak tu? Lepas tu dia macam-macam proses, dia jadi gitu, dia melekat kat sana. Lepas tu dia sikit-sikit dia jadi, sikit-sikit dia jadi, sikit-sikit dia jadi, sampai 4 bulan baru ditiupkan roh lah, bagaimana dalam hadis. Tapi marhalah yang tu semua dia tu tak hidup ke? Hidup ke tidak? Hidup. Tapi awak cakap tadi mati, jadi awak batal dengan statement tadi. Saya baru baca bab ni pasal ada ada memang ada satu tesis tentang tentang masalah ini. Dia Dr. Omar Sulaiman Al-Asfar. Riset ini telah di, di apa ni, diberikan kepada ini kumpulan ulama, saya tak ingat di mana. Jadi dia kata inilah masalah hidup dan mati. Masalah ini nampak macam senang, tapi dia memang rumit sikit. Satu orang yang paling banyak menjadi rujukan untuk doktor ni, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar ni, adalah tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini kelebihan dia. Sebab dia sebuah kitab tentang roh, hidup dan roh. Dia ada rat, dia ada menulak kata-kata ahli falsafah, ahli kalam dan mu'tazilah. Sebelum saya cakap apa kata-kata Ibnu Taimiyah, apa kata-kata ahli kalam ni, mu'tazilah, berkenaan dengan hidup dengan roh? Mereka pertama kali mereka tak ikut hadis. Jadi hadis Ibnu Mas'ud yang kita cakap tadi tu, 4 bulan nanti dia tiupkan roh kan, ada kan? Malaikat datang dia tiupkan roh. Mereka percaya tak hadis tersebut? Mereka tak percaya. Sebab dalam hadis tu ada tiup roh, kemudian kat belakang dia ada masalah takdir kan, ada akan ditentukan dia akan masuk syurga atau masuk neraka tu semuanya. Mereka mana percaya pada pada takdir? Mu'tazilah. Jadi mereka tak pakai hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi apa kata mereka? Mereka kata makhluk roh ni bukan benda yang berpisah daripada manusia. Dia bila jadi ya, dia dah ada roh. Bila dia mati dengan roh-roh dia sekali tak ada. Maknanya dia satu. Dia bukan dah, dia dulu tak ada, dia masuk lepas tu dia keluar balik, tak ada. Diorang tak tak faham macam tu. Diorang tak percaya macam tu. Mu'tazilah dan Ahlul Kalam. Jadi Ibnu Taimiyah ni masalah besar. Tolak hadis satu hal, tolak perkara yang diketahui orang-orang ramai semuanya, tolak Quran. Jadi dia bawakan ayat-ayat Al-Quran bagaimana di dalam surah apa ni, Al-Waqi'ah. Falaula idza balaghatil qulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Maksudnya, dan macam mana, bagaimana apabila idza balaghatil qulqum, apabila ia dah sampai kepada qulqum, qulqum ni kan rongga ni, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu ketika itu melihat, dan kami ada lebih dekat daripada kepada engkau daripada urat kamu sendiri. Jadi ulama semua nafsirkan benda yang dah sampai tu kat qulqum tu adalah roh, dan kamu lihat tu, kamu lihat roh tu keluar. Jadi itu Quran. Kenapa kamu dustakan Al-Quran? Yang ini dalam surah Al-Waqi'ah tu berkenaan dengan kematian. Jadi roh akan keluar. Maksudnya roh tu dulu tak ada lah. Dia masuk, lepas tu dia akan keluar lagi. Dan dia akan keluar dekat tempat itu. Pelukum. Dan kemudian Ibnu Taimiyah bawakan ayat-ayat dan sebagainya daripada hadis dan seterusnya berkenaan tempat roh tersebut. Adakah roh itu kat tangan aja ke, kat kaki aja ke, kat kepala aja ke, atau dekat hati aja. Tapi mereka semua sepakat roh punya tempat yang asasi adalah hati dan akal. Hati dan akal. Jadi tempat itulah dia berfikir dan sebagainya. Dia bersendak daripada akal. Dan hatinya dia ada dia berkehendak dan dia baru menghukumkan semua anggota badan. Baik. Tapi bagaimana detailnya mereka tak tahu. Bagaimana detailnya, adakah dia boleh dia boleh pindah-pindah tempat ke dan sebagainya, Allah alam. Tapi dia keluar. Roh ni boleh keluar. Bila kita tidur, roh ni boleh keluar. Allah keluar. Kemudian Allah SWT kalau kandangnya Allah pulangkan balik roh ni. Nampak? Kita tidur ni roh dah keluar. Dan ada orang yang rohnya ditahan tak balik-balik, iaitu orang yang mati dalam tidur. Itu semua ada dalam Al-Quran. Jadi orang tidur mati ke hidup? Dah boleh kebumikan orang tidur. Dah boleh buat operation ke? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang tawaffal anfusa, Allah yang matikan jiwa-jiwa ni hina mautiha, betul dia mati. Allah yang matikan. Wallati lam tamut fi manamiha, yang belum mati Allah pun yatawaffal anfusa, ditangkap jiwa-jiwa ni, roh ni, yang dalam tidur mereka, dalam mimpi mereka. Fayumsikullati qadha 'alayha al-mauta, dan dia akan tahan roh-roh yang dia telah takdirkan akan mati. Maksudnya mati dalam tidur, dia akan tahan. Wa yusilul ukhra ila ajalin musamma, dan dia akan lepaskan balik roh-roh ke badan-badannya, jasad-jasadnya, ila ajalin musamma, pada hari yang ditetapkan dia akan tahan. Jadi roh tu keluar daripada badan. Roh keluar daripada badan, awak tak tahu. Dia kat sebelah awak, roh tu dah keluar. Tapi dia hidup kan? Jantung, apa semua tu dah tak ada. Jadi masalah dia, roh ni masalah yang kompleks. Masalah ni tak ada orang tahu. Secara detailnya tak ada orang tahu. Ya, selalu nangkap hanya roh. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Muhammad nak kena jawab pasal roh. Masalah besar ni. Jadi Allah SWT jawabkan untuk Nabi Muhammad SAW. Apa jawapannya? Boleh roh fa'umin amri rabdi. Katakanlah wahai Muhammad, berroh tu dari urusan Tuhan tu. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Dan kami tidak diberikan daripada ilmu itu melainkan qalila, sikit. Jadi bukan tak ada terus, ada sikit. Jadi yang ada tu daripada mana? Daripada wahyu daripada Adi, yang juga wahyu daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi itu masalah tu. Jadi kita dapati bahawa dalam syariat Islam ni, hidup dan mati ni ada macam-macam makna, sebab dia ada macam-macam keadaan. Dia bukan satu jenis mati, bukan satu jenis hidup. Hidup alam barzah pun hidup. Kan ada? Syuhada pun hidup. Macam mana dia hidup? Allah ada sebutkan sebahagian daripada cara kehidupan mereka. Tapi macam mana betul kita takkan? Takkan tahu, dia komplek. Jadi sekarang kita nak cakap, nak hukumkan orang ni dah mati ke belum mati. Kalau otak dia dah mati, tapi jantung dia masih berdegup lah. Ya, suku kan? Maknanya masih berdegup. Dah mati ke belum mati? Jadi dalam masalah ni, ulama mengatakan, kalau orang dah mati, semua orang yang berakal boleh hukumkan dia dah mati. Kalau keadaan biasa. Tetapi dalam keadaan yang luar biasa, doktor-doktor pun tak tahu bahawa dia dah mati betul-betul ke belum mati. Ini cerita ni zaman Imam Syafi'i lagi, dia dah sebutkan bahawa kalau orang mati daripada tempat yang tinggi jatuh, darati, ataupun tersikit ke, ataupun kemalangan lah, jangan cepat-cepat diuruskan jenazahnya, jangan cepat-cepat dikebumikan. Biarkan dia dahulu jasad tersebut sampai 3 hari. Biasanya 3 hari. Islam terpakai 3 hari. Biarkan 3 hari. Kita dah lihat lepas 3 hari tu macam kita takut dia busuk dan sebagainya, baru kita tanam. Kalau tidak, jangan. Apa kakak? Kenapa kau ulama cakap ni tu? Ni ulama dah dulu lagi. Sebab kita tak pasti kemungkinan dia belum mati lagi, kemungkinan dia koma, nanti dia bangun balik, murmah alaih, mungkin ada tingkat, dia belum mati. Ini keadaan dia tak rasa, dia punya macam tak nampak dia dah mati ke belum, maknanya otak dia mungkin dah blur apa semua. Tapi jangan, jangan tanam, biarkan dia tiba-tiba sampai kita ya, yakin. Dan itulah faedah yang kita nak dapatkan dalam masalah. Asal dia yang yakin je, orang yang koma ni hidup ke mati? Orang yang koma ni, asal dia hidup ke? Yang kita yakin dia hidup ke kita yakin dia mati? Yakin dia hidup. Jadi maknanya kita ragu-ragu dia dah mati ke belum? Itu yang yakin. Macam kita dah ambil wuduk, dah ambil, sekarang ada wuduk. Lepas tu kita rasa macam ada bergoyang sikit tempat keluar angin. Sekarang awak nak pergi ambil wuduk ke masa dah batal ke tak payah? Ataupun jangan ambil wuduk. Jadi kita pakai kaedah yakin dengan syak. Kita yakin kita dah ada wuduk. Yang bunyi, yang ada gerak apa semuanya, macam rasa keluar angin ni semuanya, kita ragu-ragu dah keluar atau belum. Jadi kita dinakan hukum atas keyakinan, dan kita buang yang ragu-ragu. Jadi jangan ambil wuduk. Dan jangan kata penyesek kan, ambil, kita kentukkan lepas tu kita ambil wuduk. Itu salah. Itu bukan cara Rasulullah. Rasulullah jaga, kata jangan jangan pergi mana-mana, jangan keluar dari masjid. Kalau kamu, sampai kamu dengar bunyi ataupun kamu bau lagi tu, tak ada, jangan. Sama lah dengan keadaan ni. Kita belum yakin lagi dia, dia dah mati, kita ragu-ragu dia mati. Jadi asal dia, dia masih mati tu, jadi hukumnya dia adalah hidup. Tak boleh buat apa-apa dengan dia. Baik. Melainkan, kata Dr. Umar Sulaiman Ashfar tu, melainkan kalau memang otak dia dah tak berfungsi lagi, dia tak, tak buka mata, tak dengar apa, mana tak bergerak lagi, tapi jantung dia berdegup, tetapi dia berdegup dengan alat. Maknanya kalau alat tu kita tarik, matilah kan. Macam itu kita boleh hukumkan dia, dia mati. Jadi apa macam nak hukumkan? Tarik dia mati. Lepas tu buat apa orang buat? Salam. Nah, itu kata mereka. Tapi itu pendapat Dr. Omar dan Abbas berkenaan dengan keadaan berdegup dengan dan tampak tersebut. Dalil-dalil yang dia bawa semuanya menunjukkan bahawa asalnya adalah hidup, melainkan dia mati. Kemudian kita tahu bahawa roh tu jalan dekat telkom, dan kita tahu kepala kat sini, telkom kat sini. Macam mana, macam mana roh masih ada dalam badan kalau kat otak dah tak ada, tapi hati masih ada lagi berdebut? Macam mana boleh ada nyawa lagi? Itu masih orang pening lagi, belum belum dapat apa ni jawapan. Betul ke dah hilang rohnya? Okay. Jadi ini satu apa ni sebab pembahasan yang sangat menarik. Jadi kita apa tu, kita lihatlah maksud kita apa kita nak ada pada masalah. Kalau kita nak taat kepada Allah SWT, kita kena ingat bahawa Allah SWT telah menjadikan semua jiwa, semua jiwa termasuk orang yang bukan Islam, termasuk binatang, semua jiwa mempunyai kehormatan, termasuk yang belum ada roh tadi, yang belum ada roh, yang dalam janin, yang sebelum 4 bulan awalnya apa, dia tak ada apa-apa, boleh gugur-gugurkan macam biasa, tak tutup mata, boleh gugurkan. Bapak boleh kata kepada mak, aku tak nak anak ni kau gugurkan, boleh tak macam tu? Dosa tak? Mana dosa, belum 4 bulan belum ada roh, belum ada nyawa. Ni hadis ni cakap, boleh tak boleh? Apa hukumnya gugurkan anak sebelum 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan? Jadi doktor gugurkan. Bukan niat sakit, bukan atas apa ni alasan sakit dan sebagainya. Apa hukumnya? Hukumnya belum terbesar. Itu macam juga bunuh anak, macam orang jahiliah bunuh anak perempuan waktu itu. Kenapa? Kan dia mati, kan dia belum ada roh. Jawab kita ni dia. Dia hidup, dia hidup. Dia macamnya apa tu, pokok-pokok ni, rumput ni sebenarnya. Hidup ke mati? Hidup ke mati? Ada jantung gerak ke? Ada roh tak dalam ni? Ada roh tak? Tak ada roh, kaki hidup. Semua orang cakap dia hidup. Yang mati dia tak mati, kan dia layu. Daun tu semua hidup. Setiap membran tu semua hidup. Ada sistem dia. Kan orang kata dia mati. Tapi dia tak ada roh. Okay. Jadi dalam bab ini, Nabi SAW telah menghukumkan orang yang menyebabkan gugurnya anak dalam kandungan sebelum lagi ada roh lagi, dia kena bayar kafarah. Apa kafarah ya? Bebaskan hamba yang beriman. Bebaskan hamba. Kalau tak berdosa kena bebaskan hamba. Kalau tak boleh bebaskan hamba, tak mampu apa dia buat? Puasa 2 bulan berturut-turut ni hadis Bukhari. Dan on top of that, dia kena abdi. Dia kena beli apa ni, seorang budak. Budak laki-laki. Ya, ini budak tu maknanya hamba budak. Hamba budak laki-laki ataupun perempuan. Itu dia. Berat atau tak berat ni? Berat sebab tu Ibn Hajar Al-Haytami dari sebuah kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dia masukkan menggugurkan anak sebagai dosa besar. Sebagai dosa besar. Oh tidak, tidak. Itu bukan. Ibn Hajar Al-Haytami dia masukkan bab lain dalam dosa besar, iaitu mengganggu mayat. Mengganggu mayat. Sebab Nabi SAW kata apa? Kasru azmur al-mayyiti kakasrihi hayyan. Maknanya memecahkan tulang orang yang mati itu seperti memecahkan tulangnya waktu dia hidup. Lepas tu dalam riwayat lain, Syarbani ada membawakan riwayat tersebut, kisah ni. Ya, ini dosa. Maknanya dosa memecahkan tulang orang yang hidup dan yang mati ini seperti dosanya memecahkan tulang orang yang hidup. Okay, sekarang kita try pecahkan tulang kawan awak yang masih hidup. Pecahkanlah. Tukung ke apa lah. Betul ke? Besar kan? Besar. Macam itulah dosanya kalau awak pecahkan ke, potong ke tulangnya orang yang mati. Tip ini pasal dalam dosa yang sama. Jadi sebab tu dengan Hajar Haytami masukkan dia dalam kitab Rusadah ya, dosa-dosa-dosa. Dan yang tadi tu berkenaan dengan menggugurkan anak yang belum 4 bulan. Jadi kita dah ada hadis dan kita dapati bahawa sebagian ulama ambil berat sangat berkenaan dengan mengacau mayat ni ya. Walaupun dengan hajar sebahagian ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal kata ya, mereka kata kalau kita dengar ini ibu yang sedang apa ni mengandung dan meninggal dunia, walaupun kita dengar ada bunyi kat dalam perutnya seolah-olah ada anak kat dalam tu masih hidup lagi, boleh tak kita betul kita potong? Ulama yang sebutkan tadi kata tak boleh. Apa dalil mereka tak boleh? Hadis tadi nampak. Dan daripada pujian akal pula, mana boleh kita anaya mayat yang dihormati, yang telah confirm, telah yakin matinya, kerana untuk menyelamatkan kehidupan yang mauhumah. Hayat mauhumah yang ini kehidupan yang ragu-ragu dia boleh dia mati hidup lagi ke tidak. Yang confirm mati siapa? Mak dia. Jadi motong perut dia ke apa ke, salah betul kan? Ya? Ha. Tapi kita nak selamatkan yang hidup ni. Hidup ni confirm ke belum confirm lagi? Belum tahu hidup, belum tahu tak hidup. Jadi mereka katakan tak boleh. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat keluarkan juga, potong juga. Bahkan kata ulama sebenarnya wajib keluarkan juga. Itu dalam masalah masalah. Kita sebutkan, doktor itu menyebutkan hadis apa ni, masalah ini, khilaf ini. Walaupun yang rajihnya adalah pendapat yang kata boleh potong, menunjukkan bagaimana mereka punya hormat akan mayat yang awak kata tak teruk sampai macam itu kan. Jadi kita cakap tadi haiwan pun sama kan. Haiwan kalau kita tahu dia tengah kelaparan, kalau kita tak kasi dia air ni yang kita sedang minum ni, dia mati. Kalau kita tak kasi dia, awak tak kasi, awak berdosa tak berdosa? Berdosa. Berdosa besar. Masuk neraka sebab tu. Ada seorang wanita, dia masuk neraka pasal dia tak lepas yang kucing dia. walaupun anjing, walaupun anjing kalau dia nak mati kita tak kasih dia, kalau untuk dia hidup dosa juga. Kata ulama itu adalah daripada hadis tadi apalagi orang yang jaga-jaga binatang ya. Jadi binatang ternakan, ayam, berapa semuanya dia tak jaga sampai mati, itu lagi lah dosa besar. Baik, jadi masalah dekat sini kita nak katakan bahawa hidup dan mati ini adalah masalah yang berat. Jadi kita kena gunakan apa tu kaedah bahawa yakinnya kalau orang terhidup, kita yakinnya dia masih hidup, dan kita tak, kita buat macam dia hidup dan kita hormati mayat tersebut ataupun jasad tersebut. Allah. Kita dalam masa kita banyak bertentang untuk melamat orang lain macam mana? Hanya ambil anggota badan ni. Indah organ tadi ya. Kita pernah jawab juga masalah ni. Kita dah dengar di hadis tadi dan sebagainya, dan kita dengar pendapat-pendapat ulama yang especially masalah terakhir menyelamatkan anak dalam perut, yang kita dengar bunyi dia tu kan, kita boleh potong ibunya yang dah meninggal dunia untuk menyelamatkan kehidupan tu. Itu yang digunakan oleh kebanyakan ulama sebenarnya, ditajikan oleh kebanyakan ulama, tapi dia ada silam. Jangan maknanya orang kata tak boleh, dia lah bodoh lah, polos lah, apa semuanya, tak hormat lah dia boleh ada silam dan mereka ada dalil buat. Baik, kemudian kalau mereka katakan boleh, apa dalilnya? Selamatkan nyawa. Tetapi dia ada syarat atau tak ada syarat? Jawabnya dia ada syarat. Jangan anaya, jangan anaya. Jadi sama dia hidup ataupun meninggal dunia. Tapi kalau dalam untuk mengubatkan, dia memang ada keringanan yang special, yang khusus. Dalam urusan merawat, mengubat dan sebagainya, dia dibolehkan dengan syarat tidak ada ubat lain. Tidak ada ubat lain. Tetapi apakah dia wajib? Jawabnya tidak wajib. Okay. Jadi berkenaan dengan masalah organ dan sebagainya, cara ni kalau nak sebutkan macam-macam, apakah yakin apa ni dia boleh baik dan sebagainya, kemudian apakah dia daripada yang hidup ataupun daripada yang mati. Kalau dia hidup, ulama kata semua tak boleh kan, tak boleh derma, walaupun satu saja cukup, ulama kata tak boleh, banyak kalau ulama kata tak boleh lah. Jadi masalah sekarang tentang apa ni, yang mati. Jadi yang mati pula ni, yang mati pula ni masalahnya adalah, adakah ini boleh kita apa ni potong mayat tersebut untuk apa ni, untuk pindahkan organ untuk selamatkan yang sedang sakit ini. Kita dah terangkan masalah ni khilafiyah. Masalah khilafiyah. Jadi orang kata tak boleh, Al-Ghani, Syekh Ghani tadi yang keluarkan hadis tersebut, takrifkan hadis tersebut tu kan, yang tentang tulang tu, dia kata tak boleh. Ikutkan daripada ahli hadis kalau wana, dia kata tak boleh, tetap tak boleh. Okay. Ulama lain kata boleh kan, daripada jamaah ulama kata boleh. Kemudian mereka ada syarat-syarat ni. Okay. Jadi macam mana pun apa ni kita katakan, dia balik kepada apa tu kita lah. Kita nak ikut mana satu, kita tengok dalil-dalil. Okay. Kemudian balik kepada orang yang sakit tersebut. Orang yang sakit ni, kita tahu dia sakit yang besar, dia bukan sakit yang kecil. Dan saya pernah pergi satu dialysis center tu, dia katakan biasanya orang yang bila dah mula dialysis ni, tahun dia. Jadi dia memang amat memerlukan ginjal tu. Jadi kalau dia tak dapat, walaupun dia dialysis macam mana pun, dia akan meninggal. Jadi dari petulis itu memang kita gantian. Tapi orang yang sakit tu, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia anggap ni sebagai satu musibah. Dan setiap musibah tu kalau dia sabar dan dia harapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak sampai mencari perkara-perkara yang mungkin ada dosa di dalamnya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak mengambil jalan bermuakkan ni. Kalau dia orang tak nak, tak ada customer, tak ada lah supply, dia tak perlulah nak derma. Kalau mereka yang sakit ni buat macam gitu ataupun beriktibar macam gitu, bersabar, berapakah baik, kita selamat. Kalau mereka hidup setiap daripada tahun, 2 tahun, 3 tahun ni sebagainya, itulah. Ada orang yang dah derma pun sakit juga, tak sesuai dan sebagainya. Ini semua berlaku. Jadi untuk kita adalah untuk sakit, kita tak kena. Jadi masalah kena derma atau tak derma. Kalau kita kena, awak nak tak orang derma? Awak nak kita nak? Patutnya kan daripada hadis-hadis yang kita dapat ni, patutnya tak nak. Banyak-banyakkan ibadat, banyak doa dan sebagainya, itu yang lebih baik. Sebab semua orang ada sakit, semua sakit dia tu saja. Ada orang demam, semua dia pun kena meninggal dunia. Allah. Kita ada lagi satu dua riwayat eh. Nah, kita selesaikan bab ini. Empat riwayat, kelima. Iaitu riwayat non-Muslim hadatsana Qutaybah bin Sa'id qala hadatsana Jarir an Umara wa huwa ibn al-Qa'qa an Abi Zur'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha fa yustajabu lahu fa yu'taha wa inni ihtada'tu da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Yang maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah telah bersabda, setiap nabi mempunyai sebuah doa yang mustajab yang dia berdoa dengannya, maka diterima untuknya doanya dan diberikannya. Ini diperkenankan. Dan sesungguhnya aku telah menyimpan doa aku untuk menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dapat yang sedikit berbeza. Dan riwayat berikutnya, qala hadatsana Ubaydullah ibn Mu'adh al-Anbari qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Muhammad wa huwa ibn Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun da'a biha fi ummatihi fastujiba la wa inni uridu insyaallah an akhira da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallam, setiap nabi mempunyai sebuah doa yang dia berdoa dengannya atau dia telah berdoa dengannya di dalam kaumnya, lalu telah diperkenankannya. Jadi yang ini adalah yang mungkin eh? Setiap nabi mempunyai sebuah doa yang dia telah doa dengan doa tersebut di dalam kaumnya, maknanya pada zaman kaumnya ataupun pada zaman umatnya atau untuk umatnya, lalu telah diperkenankan untuk. Adapun aku, sesungguhnya aku menghendaki dengan izin Allah untuk aku melambatkan menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Riwayat berikutnya, qala haddatsani Abu Hasan al-Mismahi wa Muhammad ibn Mutanna wa ibn Bashar قال حدثنا واللفظ أبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمتي وإني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. جري بدأ أنس بن مالك رضي الله عنه bahawa Nabi SAW telah bersabda, setiap nabi mempunyai sebuah doa yang dia telah berdoa dengannya untuk umatnya. Nah, kali ini jelas untuk umatnya. Yang tadi si ummati, jadi maknanya adalah untuk umatnya. Dan sesungguhnya aku telah menyimpan doa aku untuk menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dan wahadzatanihi Zuhair bin Harb wa bin Abi Khalaf wa la hadzatana Rauhan qala haddatsana Syu'bah an Qatada bi hadzal isnad. Jadi sanad lain eh, maknanya riwayat sama. Ha wa haddatsana Abu Quraish qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsani Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari qala haddatsana Abu al-Qasama jami'an an Mi'ar an Qatada bi hadzal isnad ghayra anna fi hadits Waqi' qala uqtiya wa fi hadith Abi Usamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sanadnya tetapi di dalam riwayat Waqi' uqtiya eh, yang tadi ada uti ini dua ayat lafaz yang lain, maknanya sama, maka diberikan. untuk pengetahuan, kalau dia kata haddatsana, apa beza haddatsana dengan haddatsani? Dia telah menceritakan kami, haddatsana. Kalau haddatsani, dia telah menceritakan aku. Apa bezanya? Maknanya keadaannya haddatsana tu, kalau kami maknanya aku dengar dan orang lain pun ada. Dia baca, dia riwayatkan hadis tersebut dalam kelompok ramai. Kalau dia kata haddatsani, orang lain tak ada, dia seorang aja yang dengar hadis tersebut. Tak ada orang lain cerita itu. Itu maknanya haddatsana, haddatsani. Sebab tu Imam Muslim, kalau benda tu tak bezanya sangat, dia bawa. Kalau haddatsana lain, dia tulis lain. Haddatsani tulis lain. Baik. Qala haddatsani Muhammad ibn Abd al-A'la, qala haddatsana al-Mu'tamir an abihi an Anas anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala fa dzakara nahwa hadits Qatadah an Anas, daripada Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sama dengan riwayat yang tadi ya, riwayat Anas. Jadi ada dua sahabat kat sini yang meriwayatkan hadis ini. Satu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan satu lagi adalah Anas bin Malik. Riwayat yang terakhir, وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها بأمته وخبأت دعوتي بأمتي يوم القيامة. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi ini sahabat yang ketiga, iaitu Jabir bin Abdullah. Dia berkata, daripada Nabi SAW, setiap Nabi mempunyai sebuah doa yang dia telah berdoa dengannya di untuk umatnya. Dan aku telah menyimpan doaku untuk umatku pada hari kiamat. Jadi kan saya menyimpan doanya untuk kita pada hari kiamat kelak. Permintaan dua-dua boleh pakai. Satu kadang-kadang dia boleh makna lain. Dia boleh makna dakwah, meneru, dan dia boleh meminta. Jadi kalau apa tu, kita dapat jemputan kahwin, itu dakwah. Itu dakwah. Orang Arab cakap dakwah. Dakwah walimah. Jadi dakwah ni seru macam-macam kan. Seru makan pun dah jadi pendakwa awak eh. Kerab Al-Akbar berkata Imam Muslim, dia bukan sahabat. Berkata Imam Muslim, dia Kerab Ibn Mati' Ibn Mu'amukanna Mungkob Ba'daha Ainul Ba'daha Ain Wal-Akbar Al-Ulama. Makna Akbar adalah ulama. Singgulannya adalah Khabrun Ifat Ilhaq wa Tazmira Luwatan Al-Ka'ab Al-Ulama. Jadi maknanya adalah Ka'ab Ulama. Kerana kala Ibn Qutaybah, demikian ada kata Ibn Qutaybah dan sebagainya. Berkata Abu Ubaid, dinamakan Ka'ab Al-Akbar sebab dia berkawan ataupun mempunyai, dia mempunyai kitab-kitab Ahbar, pelita-pelita Yahudi. Dan Hazar ataupun Hazar dan adalah kita itu dakwah tu adalah apa yang di, yang ditulis dengan ni. Okay, dari sini ya. Wakan langkah ni ulama di ahli kitab. Adalah Ka'ab tu adalah daripada golongan ulama ahli kitab. Tumma aslama fi khilafati Abu Bakar. Kemudian dia masuk Islam pada zaman khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dia tak masuk Islam zaman Nabi SAW. Jadi dia bukan sahabat. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dan beriman dengannya. Jadi kalau dia jumpa Nabi SAW, dia beriman dengannya, dia sahabat. Tapi ini dia tak beriman zaman Nabi SAW. Dia beriman selepas Nabi SAW, zaman Abu Bakar. Waqila bal fi khilafati Umar radhiyallahu anhuma. Yang dikatakan dia Islam pada zaman khilafah Umar, bukan Abu Bakar. Jadi lambat selepas itu ya. Jadi dia jumpa sahabat, mungkin dia jumpa Rasulullah SAW. Tapi yang penting dia tak masuk Islam zaman Nabi SAW. Dan dia telah meninggal dunia di Sensi Palestin pada tahun 72 pada zaman khilafah Uthman radhiyallahu anhu. Dan dia daripada kalangan tabi'in, dia bukan sahabat. Tabi'in udala, tabi'in yang hebat. Wafat rawa anhu jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhu. Ramai daripada kalangan sahabat yang telah meriwayatkan daripada dia. Macam mana dia tabi'in? Sahabat riwayatkan daripada dia. Boleh tak? Atau dia dengar daripada sahabat lain, dia dengar daripada sahabat lain, ataupun dia orang riwayatkan daripadanya, riwayat-riwayat Israeliyah tu. Sebab tu kalau kita dengar ada sahabat yang bawa kisah Nabi-Nabi ke ataupun Bani Israel ke ataupun ya hari kiamat ke dan sebagainya daripada sahabat dan dia tak sebutkan daripada Nabi SAW, mesti ke kita katakan ini mesti daripada Rasulullah SAW, tak boleh daripada dia? Apa jawapan kita? Tak semestinya. Sebab kita akan tengok sahabat tersebut, apakah dia ada ambil daripada Ka'ab al-Ahbar ataupun tidak, ataupun dia yang memang tak ambil daripada Ka'ab al-Ahbar. Memang diketahui dia tak pernah ambil daripada Ahlul Kitab Ka'ab al-Ahbar. Jadi kalau orang ni macam itu, maka kita boleh ambil daripada dia. Sebab kita tahu dia akan ambil daripada Rasulullah SAW. Tapi orang lain kita tak tahu, maka mungkin dia dengar daripada Ka'ab al-Ahbar. Jadi kita jangan ambil. Ini kaedah yang penting especially dalam bab akidah. Macam mana pun Ka'ab al-Ahbar ni saya sengaja sebutkan nama dia, bacakan sekali nama dia dan keadaannya. Sebab dia antara apa tu karakter yang dihentam oleh orang-orang yang anti hadis. Sebab dia ada riwayat-riwayat yang apa ni kontroversi lah. Dia kata hadis-hadis ni semuanya tak boleh pakai, daripada mana semua dia datang. Jadi kita akan tahu dekat sini dalam kitab Muslim kita dah pernah baca Imam Nawawi telah memuji dia. Imam Nawawi kata apa? Dia daripada kalangan Fudolak Tabi'in. Tabi'in yang berkelebihan, ilmu yang apa ni yang hebat. Dan sahabat dia wajar pada dia. Maksudnya dia seorang yang boleh dipercayai ya. Tak bagaimana orang yang mesti habis kata. Bahayakan kesihatan ibunya misalnya kan, ibu maksudnya dah apa ni boleh membawa kepada maut ke ataupun sakit yang apa ni yang besar yang berat ke dan sebagainya. Jadi ubatnya hanyalah apa tu menggugurkan anak tersebut. Ya kita boleh walaupun tak boleh itu kalau sebelum 4 bulan. Tetapi dalam masalah ini saya sengaja bawakan apa ni isu yang sebelum 4 bulan ni sebab dalam kitab-kitab fikah mereka kata boleh, tak ada sebab pun boleh gugurkan anak. Nah, itu adalah pendapat yang lemah. Kemudian orang awam lagi lah mereka apa ni mereka suka-suka dia gugurkan anak tak ada sebab pun. Jadi ya, hukumnya berdosa kena kafarah kena puasa 2 bulan dan bayarnya apa tu harganya hamba anak hamba. Maksud berapa tak anak hamba awak kena bayar? Kalau hamba penuh, hamba dewasa, berapa harga dia? 100 ribu dinar. Kalau budak separuh, maksudnya hamba budak separuh, 50 ribu dinar. Kena cakap buat $100,000 lah eh. Jadi separuh $50,000. So awak hubungkan anak tu, awak kena bayar $50,000. Kalau bapa dia yang suruh mak, lepas tu dia kata kau gugurkan anak tu, aku yang tanggung dosa dia. Mak dia pun ikut kata pada suami. Apa hukumnya? Siapa yang kena kafarah? Yang kena puasa 2 bulan untuk turun? Bapa ke mak? Dua-dua kena? Mak lah yang kena. Mak yang kena libatkan hamba ataupun puasa 2 bulan berturut-turut. Dan mak juga yang kena apa tu? Kena belikan hamba. Anak, hamba anak tu. Tapi bapak dapat apa? Bapak dapat dosa. Okay. Tetapi anak yang kita belikan tu, yang hamba anak tu, yang kita belikan tu, bapak tak dapat. Bapak dah tak dapat. Jadi kalau kita bila tanya, dia belikan anak atau hamba anak tu untuk siapa? Itu untuk waris kepada anak dalam kandungan. Ya, anak dalam kandungan tu pun boleh dapat. Jadi hukum syariat dalam anak dalam kandungan yang awak kata tak ada roh tu dan mati tu, macam-macam hukum syariat. Kalau dah ada roh, lagi dahsyat. Sebab tu pelik kemarin apa dia ada satu mukti dekat daerah tu, dia kata kalau anak tu doktor scan cacat, boleh gugurkan. Ini dah ada roh tu ni, boleh gugurkan. Sebab nanti dia cacat, nanti dia akan diazab, dia akan diseksa, dimalukan oleh apa ni, seluruh hidup dia akan apa merana. Jadi kita gugurkan. Kalau doktor tengok cek cacat dia pun tangan tak ada ke dan sebagainya kan, mukti tu kasi fatwa boleh apa? Boleh gugurkan. Ini selepas 4 bulan kalau ada mukti mereka boleh. Itu salah besar lah. Kena hati-hati lah. Tapi dia tidak akan nak cakap, kita tahu lah. Mungkin jauh saya cakap pasal dia keluar pasal apa. Mungkin jauh dia berapa bulan yang lalu. Masalah dia dia, kalau yang ini macam mana, dia tak termasuk di dalam masalah tadi, iaitu bahawa dia membahayakan kesihatan. Dia tak payah kesihatan dia berapa. Dia cuma macam cacat. Apa semua kita kan dia cacat. Kat dunia dia melarat, dia merana ke apa semuanya, mak bapak dia kena susah payah jaga apa semuanya. Itu kau tu ketibalah, itu tak kena roh semua tanah. Mana kita boleh bunuh nyawa? Seolah-olah kita katakan kau cacat lah budak, bunuh kau mati ke dah. Jadi tak adalah sekolah apa lah, handicap ke rumah orang cacat ke apa semua. Jadi inilah terlampau meluas dalam menggunakan kaedah mengelakkan keburukan yang kecil, mengambil keburukan yang kecil untuk mengelakkan keburukan yang besar. Sekarang kan kaedah ni dah banyak keluar kan. Kita tolak keburukan masalah yang apa, kita ambil masalah yang kecil, kita buat satu dosa keburukan yang kecil untuk kita tolak keburukan yang lebih besar. Yang pindah warga ni kaedah dia macam tu. Apakah keburukannya? yang kecil tu kita terpaksa buat. Kita potong, kita keluarkan organ kan. Apakah apa ni sebab yang dibolehkan? Sebab kita nak tolak keburukan yang lebih besar. Apa dia? Orang yang sakit tu mati. Orang yang sakit tu mati ataupun terus sakit. Jadi itu yang lebih besar, jadi dibenarkan. Ini kaedah-kaedah seperti ini yang mereka gunakan. Jadi kalau kita meluas sangat dalam bab ini, kita akan ada masalah. Kita kena tengok syariat yang kita kena sandingkan. Jadi masalah gugur-menggugurkan tu kena ingat. Kalau ada orang pernah buat gugurkan dan keadaan jahil ni sifar banyak-banyak, lepas tu kalau boleh dia kafarah, dia kafarah kan eh. Sebab ada hadis ada hadis dari Rasulullah SAW bahawa ada dua orang perempuan tu, dia sedang gaduh lipat batu. Gaduh lipat batu, zaman dulu sebanyak batu kan, kan kalau lipat batu. Jadi kena ke tak kena, yang penting ibunya hidup. Ibunya pula salah satu daripada wanita tu ada mengandung, sedang mengandungkan anak. Anak dia keguguran. Jadi tanya Rasulullah SAW apa hukum dia. Hukum dia kena bayar diat. Itu diat tu maknanya dia bunuh. Belum lagi ada roh pun kena bayar. Allah. Jadi kurang-kurangnya awak dapat apa kat sini? Besarnya kehormatan yang Allah berikan kepada manusia lah, ataupun kepada yang kita namakan yang tak ada nyawa ni. Sebab dia boleh masuk tu. Ataupun pokok apa semuanya bunuh dosa lah. Sabut dia rasa dengan ni kumpul dosa lah. Ha? Rumput ke apa ni kita cabut, terputung rumput. Pupuk kita cabut, bakar apa. Betul tak? Ha? Kalau apa? Kalau nampak cantik boleh tak? Ha, nak hiaskan apa semuanya. Ini banyak sangat ni daun dia cabut. Bunuh eh. Ikut keperluan boleh. Tak ada keperluan tak boleh lah eh. Dosa kan. Apa kafarah dia? Jadi apa pandangan kita tentang kempen selamatkan apa tu alam kita dan sebagainya? Apa orang Islam apa ni diam diri saja ataupun tak turut serta kempen-kempen seperti ini? Tak ada kena-kena dengan Islam? Sekejapnya ada tak ada? Ada. Walaupun dia rumput, walaupun dia apa semuanya, Kita ada. Kita mesti pelihara alam sekitar kita. Tapi balik kepada tadi, jawapan tadi bahawa ikut keperluan, ikut keperluan kita. Sebab Allah SWT jadikan benda ni semuanya di atas ke bumi ni untuk kegunaan kita. Jadi kita boleh gunakan walaupun untuk apa ni, perhiasan nak kasi cantik dan sebagainya. Kita boleh uruskan, kita boleh bunuh, kita boleh bakar, kita boleh racun, kita boleh apa semuanya. Cuma bila kita cakap pasal perbuatan-perbuatan tersebut untuk maintain kita punya apa, tanaman ke apa tu semuanya, pastikan jangan kita merosak. Misalnya kalau pakai racun, pakai racun chemical yang boleh rosakkan macam-macam. Bukan benda yang kita nak matikan, yang benda lain pun boleh mati tanah dan boleh rosak dan sebagainya. Kalau ada alternatif, kita pakai alternatif yang baik dan sebagainya. Saya ada kesan. Sebab tu kalau kita tengok sekarang macam di supermarket dan sebagainya, ada sayur biasa murah, ada sayur organik mahal. Betul tak? Jadi organik tu konsep dia adalah untuk apa ni? Untuk memelihara alam sekitar dan sebagainya, tak merusakkan. Itu adalah cara. Sebab tu di tempat-tempat kata chef saya, dia kata orang-orang dekat padang pasir ni, dekat masjid ni, hidup boleh sampai 100 lebih tahun. Lepas tu boleh pergi masjid, jalan kaki lagi 5 waktu. Kita susah, dia boleh pergi 5 waktu. Boleh jalan lagi, dengan tongkat lagi dia jalan. Syek-syek apa ni orang-orang dulu boleh hidup sampai 100 tahun. Tak boleh makan sayur, sama organik. Dia punya tahun-tahun dia punya makanan semua tak ada campuran macam kita yang kita pakai. Sebab tu orang boleh sihat. Jadi banyak ketidakbaikannya dengan kaedah-kaedah zaman sekarang macam itu. Jadi maksudnya adalah dia tak sama dengan yang kita cakap tadi tentang nyamuk yang roh dan sebagainya, pasal dia memang tak ada, tak ada roh. Dia tak ada roh. Allah. Kalau yang ni macam ni,